Apa mau ganti kelir ngono ya oleh Mas. Tapi yang diminta ya. Rena KDI supaya duet sama Rido Roma. Oh, enggak apa-apa, enggak masalah. Iya. Iya, boleh. Bang Rido, jangan pura-pura enggak denger kamu ya. Padahal bantering ini. Dia belum okay. On, dia birunya belum on. Cinta untuk kita. Bang Haji, seandainya kata birunya cintaku padamu sebiru langit yang tertutup awan hitam. Mendung, mendung. Mas Ode, jangan cemburu ya. Saya minta semuanya goyang, asik. Mbak Reza, saya pinjam sebentar. Hatiku jua, biarlah bersama. Di dalam suka, di dalam duka, berdua kita selamanya. Hidup The Grand! Hidup! Hidup The Grand! Hidup! Juga Irama. Enak ya suaranya. Tetap sama-sama.